What? Bismillah. Cek, bismillah. Ini langsung udah dikasih kayaknya ya. Ini mohon absen ya, guru saya beliau. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang telah mengutus kepada kita seorang rasul dengan membawa cahaya yang terang benderang sehingga kita bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Wa dinil haq, cahaya tersebut dikatakan din ataupun agama yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiru ala dini kullihi, Allah berniat untuk menjadikan agama ini menjadi bagian penting dalam hidup manusia sehingga manusia bisa mengarahkan dirinya kepada yang lebih baik di dunia dan akhirat. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak mau menerimanya. Liyudhiru ala dini kullihi, Allah berniat bahwasanya agama ini menjadi bagian penting dan menjadi menang di atas agama-agama yang lain ataupun keyakinan yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ini enggan untuk menerimanya. Walau karihal kafirun, demikian juga keadaan orang kafir. Walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sama-sama bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dialah Allah, dan kita pun bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mohon maaf saya duluan. Tugasnya demikian. Hari ini kita berbicara masalah cinta, Masya Allah. Dan di closing nanti oleh orang yang luar biasa ya di pinggir saya, alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara tentang cinta memang dari awal sampai mungkin akhir dunia selalu ada. Karena dimulai pertumpahan darah pun disebabkan karena ada cinta, betul ya. Anak Adam ternyata, Masya Allah, alaihi salam, anak Adam ternyata salah satu hal yang membuat mereka melakukan sesuatu yang dicintai, dan selain dicintai disebabkan karena cinta. Saya mencoba mencari sesuatu syair tentang cinta yang zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Antum pernah mendengar namanya Layla Majnun? Pernah dengar cerita Layla Majnun? Ya, yang seperti apa? Nah, saya akan coba sampaikan yang aslinya ini ya, Layla Majnun. Tapi sebetulnya bukan Layla Majnun, Majnunul Layla. Yang aslinya adalah Majnunul Layla. Tapi orang jadinya pahamnya dengan Layla Majnun. Layla itu nama orang, bukan Layla yang gila kan? Kalau Layla yang gila berarti Layla Majnunah. Ini tapi bukan Majnun. Maksudnya Majnunul Layla. Orang tergila-gila karena Layla. Akhirnya si orang tersebut disebut Majnun. Hei si gila, kayaknya mulainya dari sini ya, orang katakan gelo maneh, mungkin dari sini awalnya ya, Masya Allah ya, Layla Majnun ya. Tapi apa yang dilakukan, saya coba bacakan ini, yang saya coba kumpulkan tentang literatur-literaturnya. Amuru ala diari diari Layla, aku berjalan, kemudian setelah aku berjalan sampailah di kerumunan, bukan kerumunan, di kumpulan rumah-rumah yang di sana ada rumah Layla, Masya Allah. Kemudian apa yang dilakukan? Qabilu daljidar wadaljidar. Kemudian aku dekati rumah-rumah, dan ketika aku yakin terhadap satu rumah, maka aku dekat dengan rumah tersebut. Kemudian apa yang dilakukan? Aku ciumi semua bagian rumah itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata zaman dulu juga ada seperti ini. Zaman-zaman para ulama ada seperti ini. Kemudian dilanjutkan kembali. Wa mahubbud diyar, aku bukanlah mencintai yang namanya rumah ini ya. Kemudian dikatakan saghafna qalbi, karena kecendongan hatiku bukan karena cintanyaku kepada bangunan ini, tapi apa yang dikatakan walakinnahu man sakanat diyara, tapi aku melakukan ini karena memang aku mencintai sosok yang ada di balik tabir itu, di balik bangunan itu. Siapa? Layla. Pantas ya, ada orang yang melihat sendalnya aja, si Akang, betul nggak? Si Akangnya nggak ada. Coba antum, sebagian orang-orang yang sedang jatuh cinta, lihat SMS-nya aja, lihat SMS-nya aja, apa yang terjadi? Aduh, betul tidak? Kayak orang gila. Dan ini ternyata fitrah Allah yang diberikan kepada setiap manusia, bahwa manusia ini sejatinya sejak awal diciptakan Adam ada cinta. Tidak? Adanya cinta. Dan cinta itu membuat sesuatu yang tadinya rumit menjadi seakan-akan biasa-biasa. Coba kebayang gak seseorang menyiumin dinding? Antum rumit gak pikir kita? Nah, naonan jelema, betul gak? Luar biasa. Diciumin seluruhnya, ditanya bagaimana? Kayak orang gila. Sedang apa kamu? Lagi rindu kepada Laila. Apa hubungannya, betul tidak? Antara dinding dengan Laila. Maka jangan salah ketika seseorang dikatakan, ya ada salam, ih betul gak? Bener gitu, betul tidak? Hatinya begitu luar biasa. Dan hebatnya, ya namanya itu Qais ini dikatakan, kenapa? Hebatnya dahsyat sekali. Cintanya kepada Laila membuat dia sangat luar biasa sekali, ya. Sehingga meskipun bapak Laila ini tidak menyetujuinya dan dia terus berusaha. Seorang sampai mengatakan demikian, sudahlah, engkau sudah enggak usah ke Laila lagi. Kenapa? Udahlah, enggak disetujui, ya. Kemudian apa kata Qais? Kamu tidak tahu sebetulnya Laila itu adalah sosok yang cocok untuk diriku. Kan masih banyak orang yang cantik, lebih cantik daripada Laila. Kamu tidak tahu, betul gak? Itu masalah cinta. Jadi cinta itu bukan sekedar yang namanya, kemudian ditanya oleh temannya, yang lebih dahsyat lagi tanya oleh temannya. Wahai Qais, bandingkan oleh engkau dunia beserta isinya dengan Laila, kira-kira engkau lebih mencintai mana? Apa kata Qais? Dahsyat sekali, di luar dugaan. Andai kata debu yang nempel di pelupuk matanya Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Tuh, betul enggak? Kita mah coba yang dengar-dengar zaman dulu bagaimana, Neng? Dunia ini serasa milik berdua, yang lainnya ngontrak, betul enggak? Kalau kita mah masih disebut kontrak. Ini mah dunia beserta isinya lebih dicintai Laila atau dunia beserta isinya? Lebih mencintai Laila, itu yang namanya cinta. Tapi cinta semacam ini, cintanya micin. Apa micin? Minim cinta. Kenapa? Karena kebahagiaan dia hanya sebatas adanya Laila. Antum tahu enggak? Kisah akhirnya bagaimana? Qais dan Laila Allah takdirkan jadi bersatu. Tapi ketika Laila berubah, matanya bengkak, ya, dalam satu kisah dituliskan adalah, ini beberapa versi ya, yang saya coba cari yang paling sahih ya, ternyata matanya mulai kisah, membusuk dan lain-lain, dan dijauhi oleh Qais ini. Kemudian dia, apa yang terjadi? Benci kepada Laila ini. Tuh kan, akhirnya berujung seperti itu. Padahal sebelumnya, dahsyat nih, padahal sebelumnya, ketika beliau ini mencari Laila, sampai-sampai ada satu kisah yang luar biasa. Anjing yang keluar dari kampungnya Laila, apa yang kata Qais? Mungkin ini adalah tahu jejak-jejaknya Laila. Diikuti si anjing ini. Si anjing ini diikuti, yang dahsyatnya dia terus konsentrasinya ke anjing. Punten. Bukan, ini bukan bahasa kasar ya, tapi ke anjing yang itu ya. Kan gak enak, ke dogi, bukan bahasa kita ya. Tapi ke anjing. Kemudian ketika dia jalan begitu, di sekerumpul orang, sekerumunan orang sedang sholat. Apa dia lakukan? Majnun ya, Qais ini tidak lagi konsentrasi kepada orang-orang yang sholat. Dia jalan begitu saja. Sampai satu ketika selesai sholat, ada yang tahu temannya. Ya Qais, begitu luar biasanya engkau, kenapa engkau begitu hebatnya konsentrasi kepada anjing itu? Padahal engkau tahu yang namanya sholat itu wajib untuk dirimu. Kenapa sholat tadi ya? Tadinya kan mau ceramahin, dibalikin. Luar biasa, aku ngikutin anjing aja gak inget sholat. Kamu yang sholat, kenapa inget aku? Luar biasa. Dibalik-balikin kayak begitu. Nah inilah gambaran ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman sekalian, bahwasanya ketika seseorang sudah mencintai sesuatu dahsyat. Coba, cinta saking hebatnya munculnya di mana-mana, bertebaran di mana-mana. Film ngobrolin apa? Cinta, betul enggak? Sehebat-hebatnya film pahlawan, coba buatan Bollywood, buatan apalagi Hollywood, kira-kira ada enggak cintanya? Ada. Di Indonesia cinta semua kayaknya, luar biasa tuh. Semuanya cinta semua. Bahkan satu fenomena, satu single lagu ya, lagu single sekarang ini sampai cinta ini ada cinta 3000. Ada ya? Tergantung. Tuh kan unggak-unggak begitu berarti ya penggemarnya ini luar biasa soalnya. Sampai ada cinta 3000, nikahi aku, betul enggak? Ya karena aku akan mencintai kamu 3000. Ya Allah. Dulu zaman 2000, sekarang udah 3000. Allahu Akbar, luar biasa. Apa yang terjadi? Karena memang cinta ini unik sekali, teman-teman sekalian. Orang bisa bergairah karena cinta. Baik, saya akan bagikan lagi. Kisah Qais yang saya sebutkan tadi ternyata adalah gambaran daripada sebetulnya sejatinya harusnya kisah kita, cita-cita kita kepada Allah harusnya seperti itu. Qais ataupun orang-orang semisalnya seperti kita, semua kecintaannya hanya bermuara di dunia. Dan yang terjadi ketika kita membenci, makin membenci, maka satu ulama mengatakan, ahbib habibaka haunamma, cintailah kekasihmu, cintailah anakmu, cintailah istrimu, cintailah temanmu, haunamma, sewajarnya saja. Asa ayyakuna baghidoka yaumamma, karena suatu saat boleh jadi yang kau cintai itu akan benci kepadamu. Terbuktikan dengan Qais. Maka hati-hati ketika kita cinta buta, betul enggak? Engkau adalah segalanya untukku. Ya insyaallah ya. Jadikan aku yang kedua, oh beda ya. Duar. Ketika kita melakukan itu apa yang terjadi? Maka seolah-olah dialah yang menyempurnakan diri kita, betul enggak? Aku mencintaimu selamanya. Ah, maaf. Mungkin 2 bulan juga udah bosan. Teman-teman sekalian, saya coba ya, cek surveinya ya. Kalau kita mengandalkan hanya cinta yang orientasinya kayak Qais tadi, yang hanya melihat yang namanya fisik tadi ataupun tampilan tadi, maka universitas di Meksiko sudah ada penelitian yang sangat valid sekali. Apa? Cinta itu ternyata ketika disurvei dari sekian banyak orang, rata-rata mampu bertahan hanya sampai 4 tahun saja. Jadi kalau antum mencintai seorang hanya notabene karena fisik, betul tidak? Karena dia ini memiliki kekayaan, karena dia ini keturunannya bagus, itu maksimal hanya 4 bulan saja. Dan ketika 4 bulan, secara otomatis, kata kumpulan dokter biologi, kemudian psikolog, ya, kemudian apalagi orang-orang para ahlinya lagi, secara psikologis, secara fisik, secara biologis, maka di dalam otak-otak kita ini akan mencoba mencari cinta yang lain. Bosen kesini. Contoh, beli baju, ada bosennya tidak? Beli celana, ada bosennya tidak? Beli jilbab, ada bosennya tidak? Coba cek di mana, di lemari, berapa jilbab yang gak kepake? Ya, kapan itu dibeli, betul tidak? Itu kenapa? Karena memang ternyata sifat manusia itu bosen. Paham dari sini? Maka untuk itu ikhwani wa akhwatiullah, teman-teman sekalian, sekarang coba cek aja orang-orang yang mencintai, saling mencintai. Nyanyi-nyanyinya. Ada satu nyanyi yang keren zaman dulu, dikatakan too much love will kill you every time, betul enggak? Terlalu mencintai maka akan membunuh dirimu sendiri, ya. Allahu Akbar, luar biasa. Coba kasusnya Romeo dan Juleha. Apa ya? Berujung di mana? Berujung dibunuh diri, betul tidak? Siapa lagi? Samson dan oh, ini penonton loh. Insyaallah. Laila dan Majnun, kisah 1001 malam, itu rata-rata kisah-kisah cinta. Coba, kisah-kisah cinta yang kita tonton film India, betul enggak? Yang membuat kita semangat, yang membuat kita sedih, yang membuat kita gembira, betul tidak? Ujung-ujungnya ke siapa? Sahrul Khan-nya misalkan itu dibuat mati, kita gelisah ya. Ih, kenapa sih kok lakonnya mati? Tuh, aneh. Kita pun ikut seperti itu. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, hati-hati, inilah cinta micin. Yang minim cinta itu seperti itu. Orang ketika sudah cinta, segalanya sudah jadi, Masya Allah. Luar biasa, saya coba tarik lagi, dikisahkan zaman dulu di Adam alaihissalam. Apa yang terjadi ketika Adam alaihissalam, anak-anaknya mencoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikaruniakan perintah untuk menikahi salah seorang yang tidak dicintai, apa yang terjadi? maka secara naruri jiwa manusianya adalah berontak, betul tidak? Karena menganggap itu akan membuat dia menderita, akan membuat dia jauh dari Allah, jauh dari yang dia cintai, akan membuat dia tidak bahagia. Itulah yang terjadi. Maka untuk itu saya informasikan saat ini, ya, mumpung ada insya Allah pakarnya akhir zaman nanti, masya Allah, ya, akhir bulan soalnya, bukan akhir zaman, akhir bulan insya Allah. Jadi ternyata ikhwani azoiyakum, saya coba cek dari hadis-hadis yang saya baca sekarang ini, awthaku oral iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah, semua cinta di dalam hadis Tirmidzi ini, semua cinta yang disebabkan bukan karena Allah, maka demi Allah akan berujung tragis. Berujung tragis. Semua cinta, baik itu karena laki-laki dan perempuan, tapi di awal-awal dia akan semangatnya luar biasa. Dan semua cinta yang berujung tragis, ujungnya akan sebaliknya, membenci orang yang pernah dicintainya. Betul tidak? Seseorang bekerja di satu tempat, cinta banget, tapi kecewa ketika dia keluar, bagaimana? Amit-amit, betul enggak? Ternyata perusahaan itu kayak begitu. Dia. Maka ada istilah manajemen. Apa itu? Cukuplah hancur perusahaan itu ketika ada dua hal. Satu, ketika tidak bangga dengan atasannya. Yang kedua, sudah tidak cinta lagi dengan perusahaannya. Maka perusahaan ini akan bangkrut. Maka perusahaan ini akan jatuh. Maka perusahaan ini akan segera ditinggalkan oleh para karyawannya. Tuh. Sama kalau begitu, dulu ketika sebelum nikah apa yang terjadi? Dibanggakan, ih teh bagaimana AA itu, masya Allah perhatian banget ya, luar biasa. Tapi ketika sebelah cerai, amit-amit laki-laki, jabang bayi lu, luar biasa. Disebut jabang bayi, naudzubillah min dzalik, karena bagaimana? Menganggap mengecewakan, inilah kejadian-kejadian yang boleh jadi banyak terjadi di Indonesia ini, bahkan di Bandung ini, karena cinta orientasinya hanya fisik. Menganggap bahwasannya cinta fisik itu cinta segalanya, tidak, sekali lagi. Bahkan kalau kita cek di dalam satu ayat di surat Al-Baqarah ya, andai kata kau lihat satu orang perempuan budak hitam, budak hitam, perempuan budak hitam, menarik nggak bagi laki-laki? Ya. Mungkin bagi laki-laki satu tidak menarik ya, bagi laki-laki lain menarik. Tapi umumnya laki-laki, enggak menarik ya. Itu lebih baik daripada orang musyrik yang menawan hati. Maaf, seksi, kata orang ya. Maaf, cantik. Itu lebih menarik, lebih bagus bagi dirimu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang demikian. Tapi kita secara fisik bagaimana? Itu tadi, betul nggak? Inginnya yang muasin apa yang ada dalam hati kita. Hati-hati teman-teman, setiap cinta pasti akan berbuah pengorbanan, hati-hati itu. Maka ketika kita mau mencintai, jangan pilih kita ingin mencintai sesuatu, tapi ingat konsekuensinya, siap nggak dengan berkorban atas cinta itu. Teman-teman mencintai si A, contoh, seseorang ingin mencintai, misalkan antum ya, antum ingin menikah dengan siapa? Dengan misalkan artis, ya, tentu saja, insya Allah. Antum siap nggak dengan konsekuensinya? Ya, siap nggak? Lipstiknya berapa? Betul nggak? Mobilnya apa? Nggak bisa, pape bebek 70, betul nggak? Nggak akan digubris sama sekali. Itulah konsekuensi daripada cinta. Baik, maka Rasul mengatakan dalam hadis Tirmidzi, awthaqul iman. Jadi ikatan yang paling kuat di antara kalian adalah ikatan karena cinta kepada Allah dan juga membenci karena Allah. Contoh lagi, saya coba tarikan dengan Qais. Tadi Qais. Apa yang terjadi? Andai kata Qais itu diri kita, insyaallah. Dan Laila diibaratkan itu adalah Allah. Nggak cocok ya. Ini baru Laila ya. Dengan Laila aja seperti itu. Bagaimana kalau dengan Allah, betul nggak? Kalau kita mencintai Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana? Kita kerjakan, apapun yang tidak disukai oleh Allah, kita jauhi, betul enggak? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak menarik, kita tidak menarik, meskipun itu kita katakan tapi tidak bagus juga, enggak, Allah tidak mau, betul tidak? Sob, andai kata Laila mengatakan kepada Qais, "Hey Qais, datang ke sini jangan pakai batik," padahal si Qais ini sukanya batik, kira pakai batik enggak? Enggak akan pakai batik. Orang ya Allah enak banget yang ngomongin orang lain, kata Allah, "Jangan ngomongin orang lain." Ngomongin orang lain itu persis seperti makan daging saudaranya sendiri. Dilakukan tidak? meskipun dia berat untuk meninggalkannya, dia tidak lakukan, betul tidak? Karena bukti cinta dia kepada Allah. Pantes tuh, andai kata dia cinta kepada Allah, apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa. Taib ya. Maaf Ustaz, tadi cerita-cerita itu Ustaz punten Ustaz, insya Allah belum ada isinya, nanti Ustaz isinya ya, insya Allah. Itu teman-teman sekali, ini contoh ya. Saya nih mengikrarkan diri kepada beliau, insya Allah Ustaz, mulai detik ini saya akan mencintai Ustaz, insya Allah, lillahi ta'ala, insya Allah. Kan harus begitu, betul gak ikrarnya? Mudah-mudahan ketika kita ini diikatkan dengan cinta kepada Allah, maka apa yang terjadi? Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa saja yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan orang lain, maka Allah akan bimbing dia untuk berkumpul di tempat yang mulia. Apa itu? Surga. Allahu Akbar, luar biasa. Betul enggak? Saya tanya ke teman-teman, mencintai pasangan ini udah punya pasangan belum? Ini semangat pisan jomblo? Belum, masyaallah. Betul enggak? Mumpung masih ada waktu. Yang namanya mencintai itu konsekuensinya pengorbanan, betul enggak? Hati-hati. Maka untuk itu kenapa ketika Rasul mengatakan, ketika engkau ingin memilih satu orang perempuan, maka pilihlah yang keempat. Boleh karena wajah, oke, enggak apa-apa. Karena apa lagi? Kayaknya, oke. Yang ketiga karena apa lagi? Karena nasabnya, oke. Tapi maka pilihlah karena agamanya. Udah, kamu akan bebas dari segalanya. Kenapa? Karena pengorbananmu sama seperti istri engkau berkorban nanti. Apa? Ingin mencintai Allah dua-duanya. Kedua-duanya mencintai Allah, apa yang terjadi? Semua yang namanya beban-beban perintah-perintah Allah dan larangan Allah menjadi tidak lagi jadi masalah. Persis si Qais menciumi rumah-rumah orang lain, betul gak? Orang lain akan jadi lihat kita tuh kayak apa ya, kayak orang gila. Aneh orang itu, betul gak? Ke masjid wae seganu gelo, ada gak? Gak ada kan, luar biasa ya. Sampai begitu. Ya aneh orang ini kok beristiqomah dalam Islam tuh dahsyat banget. Padahal kan orang lain gak mau seperti itu. Aneh. Maka untuk itulah orang yang aneh dalam konteks hadis sebut guroba, betul gak? Orang yang aneh. Kenapa? Karena dia berbeda dengan orang lain. Orang lain senangnya misalkan dengan riba, dia tidak mau riba. Betul tidak? Orang lain yang senangnya itu di masjid, orang lain senangnya itu jalan-jalan, dia di masjid. Orang lain senangnya kumpulnya di depan TV, dia di depan majelis. Orang lain senangnya itu masya Allah ya, yaitu di pasar-pasar, dia senangnya di mana? Bukan di tempat itu. Ghuraba. Kenapa? Karena bukti dari cinta kepada Allah terimplementasi daripada kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia cinta kepada Allah, sama tuh seperti kita cinta kepada, maaf ya, dalam konteks ini yang tidak sama. Jadi ketika melihat apapun, pasti dikonekkan ke dia, betul nggak? Lihat ini, lihat apa, lihat tulisannya. Kalau zaman dulu, zaman saya kan, oh, saya termasuk yang sudah rada tua ya, luar biasa. Ketika nulis surat, zaman dulu, apa yang terjadi? Disimpan di bawah kasur. Sebelum tidur, dibuka dulu. Seri, ya Allah, diginiin, betul nggak? Harum, betul nggak? Harumnya selesai, cari parfum, gituin lagi, harum. Padahal dia marfuman, yang marfuman siapa? Dia sendiri, betul nggak? Diginiin lagi, ya Allah, harum. Ya. Balik lagi, buka lagi, 5 kali, 10 kali, 100 kali, bolak-balik, itu dilihat yang namanya surat. Kenapa? Karena bukti cinta saya kepada si dia. Pertanyaannya, Allah punya surat cinta nggak kepada kita? Apa surat cinta itu? Quran, sering membacanya. Buktikan dong cintanya, kalau gitu enggak? Buktikan cintanya, andai kata kita cinta kepada Allah, maka apa yang terjadi? Maka Quran itu harus selalu dibaca. Quran menginformasikan setiap zaman, insya Allah. Ketika kita bercinta kepada Allah, bukan seperti Qais tadi, seakan-akan melihat anjing saja, seakan-akan itu adalah Laila, betul enggak? Ketika teman-teman sholat, apa yang dibayangkan? Sendal kan? Kendaraan kan begitu, masya Allah. Masya Allah. Atau teman-teman juga ketika sujud bagaimana, ketika ruku bagaimana, yang diingat siapa, betul nggak? Orang lain kah atau pinggir kita? Nah, bau-bau teuing, luar biasa. Hati-hati teman-teman sekalian. Sujud ruku bukan lihat tempat ruku, tapi melihat jempol orang lain. Ya Allah, jempolnya gede amat. Berapa ya? Berapa ya nomor sepatunya? Mikir sepatu dan lain-lain. Ini enggak cinta kepada Allah. Ini enggak cinta kepada Allah. Buktikan cinta kepada Allah dengan berkorban apapun yang disuruh oleh Allah, apapun yang diminta oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, kita lakukan. Apalagi sekarang di zaman yang luar biasa kali ini. Nanti insya Allah guru kita akan menambahkan. Saya mah pengantar saja insya Allah. Demikian ya. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan. Wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahi ilal azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul man kana Allahu wa rasuluhu wa jihadu fi sabilillah ahabba ilayhi bi fasiwahunna wajada halawatal iman. Al hadis wa maqam sadaqallahu lazim wa sadaq rasul karim wa nahnu ala dhaika minas syahidin. Puja puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kaya raya, Tuhan yang tidak pernah berkurang kekayaannya ketika tidak satu pun manusia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tuhan yang tidak akan pernah berkurang kemuliaannya ketika manusia tidak satu pun ada yang menyembahnya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa ketika tidak ada satu pun yang menyembahnya, tetap Allah maha kuasa. Selawat dan salam terlimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang telah menjadikan uswah yang hasanah bagi kita, bagaimana kita mensyukuri dan menggunakan dan mengaplikasikan cinta sebagai karunia dari Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, saya cintai karena Allah, Ustaz Rijal Abu Mikyal. Ya, alhamdulillah kali ini saya ditakdirkan bisa satu meja dengan beliau. Ini karunia terbesar bagi saya bisa bersama dengan beliau. Dan juga syukran jazakumullah khairan, saya ucapkan terima kasih pada Anissa Community yang setiap kali mengundang saya untuk ceramah tentang cinta membuat saya berdebar-debar. Kenapa saya berdebar-debar? Ternyata bagi saya lebih berat bicara tentang cinta ketimbang bicara tentang dajjal dan akhir zaman. Saya lebih tersemangati dari improvisasi untuk berbicara tentang fitnah akhir zaman ketimbang cinta. Ternyata Ustaz paling berat bagi saya ceramah tentang cinta, Ustaz. Ya, lebih baik saya bicara 2 jam tentang fitnah akhir zaman ketimbang 15 menit bicara cinta. Baik, kenapa demikian? Ya, karena luar biasa cinta ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, wabillahi rahmakumullah. Kembali kepada keyakinan kita bahwa Allah Maha Kaya. Betul? Allah Maha Kaya. Andaikan tidak ada satupun makhluk yang beriman kepada Allah, tidak ada satupun manusia yang menyembah Allah, kira-kira kekayaan Allah berkurang tidak? Tidak. Yakin ya? Yakin. Yang jawab sedikit berarti keyakinan sana sedikit. Baik. Dan kita yakin Allah Maha Mulia. Innallaha Majid Karim. Sesungguhnya Allah Maha Mulia. Andaikan tidak ada satupun manusia yang menyembah Allah, apakah kemuliaan Allah berkurang? Tidak. Dan andaikan semua makhluk ini beribadah kepada Allah dan tidak ada satupun manusia yang maksiat kepada Allah, kira-kira kekayaan Allah berkurang, bertambah tidak? Kemudian kemuliaan Allah bertambah tidak? Ya, artinya tidak ada hubungan apapun dan tidak ada pengaruh apa yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluk kepada Allah. Allah tidak bergantung kepada makhluk, tapi makhluklah yang bergantung kepada Allah. Jika solehnya kita tidak berpengaruh kepada kekayaan Allah dan kemuliaan Allah, jika taatnya kita tidak membuat Allah makin bertambah kaya dan maha mulia, lalu buat apa Allah menciptakan kita? Yang justru kebanyakan manusia banyak maksiat kepada Allah. Kalau kita jujur hari ini, lebih banyak mana yang beriman pada Allah dengan yang kufur kepada Allah? yang kufur kepada Allah. Lalu kenapa Allah menciptakan kita? Lalu kenapa Allah menghadirkan kita yang kerap kali justru membuat Allah terhinakan karena perbuatan kita sendiri? Ternyata jawabannya satu, hanya satu kata yang membuat Allah menciptakan kita. Padahal Allah tidak butuh kepada kita, dan apapun yang kita lakukan, ketakwaan kita tidak berpengaruh pada Allah. Tapi satu hal ternyata yang membuat Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, cinta. Karena cintanya Allah kepada kita, Allah menciptakan kita yang seperti ini. Walaupun kita seringkali meninggalkan perintah Allah, tapi Allah tidak akan mengurangi cintanya kepada kita selama memang kita masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Di dalam sebuah hadis kursi, Allah menyatakan, rahmati taghlubu ghadabi, kasih sayangku, cintaku kepada hambaku mengalahkan kemurkaanku. Ya, ketika hambanya melakukan perbuatan dosa, Allah lebih mendahulukan rahmatnya ketimbang murkanya. Ya. Maka beruntunglah mereka yang betul-betul mampu mencintai Allah SWT. Ibadillah rahmatullah. Cinta ini adalah sebuah karunia terbesar dari Allah kepada makhluk. Dia merupakan bagian dari fitrah kita, umat manusia yang mendapatkan kemuliaan karena fitrah ini. Tapi juga manusia akan terhina ketika salah menggunakan fitrah ini yang bernama cinta. Betapa tidak para muslimin. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jalabumikyal. Betapa ketika orang melarapkan cinta ini kepada makhluk, kepada selain Allah, maka yang terjadi adalah dia disebut gila. Dan dia mengalami kehancuran, putus asa, hingga pada akhirnya bunuh diri. Itulah cinta kepada makhluk. Kenapa? Karena salah, dia mencintai sesuatu yang tidak punya cinta yang hakiki. Ya. Tapi demikianlah yang terjadi pada diri kita manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia cenderungannya, kecintaannya kepada apa yang diinginkan. Pada wanita, pada anak-anak, pada harta, pada emas, perak, kuda yang ditambatkan, apa itu kuda yang indah ya, dan juga kepada kebun, kepada ternak dan sebagainya. Nah, kata Allah itu semua adalah perhiasan dunia, dan di sisi Allah ada yang lebih baik daripada itu semua. Ibadillah rahmatullah. Berbicara cinta ini kita tidak bisa mendefinisikannya sebagaimana apa yang kita pahami tentang cinta, karena setiap mata, setiap muka, setiap jiwa berbeda pemahamannya tentang cinta. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan cinta itu tidak bisa didefinisikan. Bahkan jika ada orang yang berusaha untuk mendefinisikan cinta, maka dia akan mengurangi hakikat arti dari cinta itu sendiri. Jadi cinta itu apa? Ya cinta. Ya itu Ustaz, jadi saya gak bisa mendefinisikan cinta Ustaz. Ya. Nah, namun, para muslim yang berarti Allah, cinta ini ada dan terasa. Ada dan terasa, walaupun sebetulnya itu tadi tidak bisa didefinisikan oleh siapapun. Ya, penampilan yang dimati Allah, bagaimana dahsyatnya cinta, betapa dahsyatnya cinta ketika merubah seseorang yang tadinya lemah menjadi kuat. Itulah dahsyatnya cinta ketika merubah sesuatu yang dianggap racun menjadi madu, miskin menjadi kaya, penakut menjadi berani. Itulah dahsyatnya kekuatan cinta. Bahkan sampai ada yang berani meminum racun bersama demi cinta. Saya pernah membaca ada dua sejoli yang terkena panah asmara. Ya, dari awal mereka sudah berkomitmen untuk selalu bersama. Ya, tak ada yang dapat memisahkan cinta kita, karena cinta kita abadi adanya. Itu kata mereka. Ya. Kematian pun tidak akan bisa memisahkan cinta kita. Ya, luar biasa. Nah, ternyata, ringkas cerita, ini namanya hampir sama. Ya, sama-sama dari huruf I. Ini ada pernah saya baca, namanya, aduh tidak usah disebutkan ya. Yang satu I, anu yang satu I ini. Yang laki-laki I ujungnya A, yang perempuan awalnya I ujungnya I. Ayo apa? Yang bisa jawab dapat voucher. Ada voucher ya? Ada vouchernya panitia? Ya. Kira-kira namanya siapa? Yang pertama I ujungnya A itu laki-laki. Yang perempuan awalnya I, ujungnya I, itu perempuan. Siapa? Betul, dapat voucher, siapa yang jawab? Oh, Bapak. Ya, Bapak dapat voucher, panitia, ada vouchernya. Jadi saya lihat ada voucher. Baik. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi? Pak, mungkin vouchernya nanti kalau ada. Ya. Ternyata kedua orang tuanya menjodohkan mereka dengan orang yang lain. tidak mereka berdua. Dan ketika dibantah kepada orang tuanya pun tidak bisa diganggu-gugat. Pokoknya kamu harus menikah dengan si fulan. Kehormatan bapak ada pada kehormatan dia. Jika kamu menolak tawaran ini, kehormatan bapak telah kamu injak. Kamu sama dengan menginjak kehormatan bapakmu sendiri. Pokoknya kamu tidak boleh menikah kecuali dengan dia. Nah, maka ketika disampaikan oleh si pihak perempuan kepada laki-lakinya ini, apa kata laki-lakinya? Karena mereka sudah terikat dengan cinta yang luar biasa, maka mereka sepakat untuk meminum racun bersama. Yeah. Meminum racun bersama. Yeah. Lalu racun itu diminum oleh mereka, dan mereka berpelukan. Tidak lama kemudian keduanya meninggal dunia. Luar biasa. Seseorang yang tadinya takut mati, tapi cinta membuat orang menjadi berani mati karena cinta. Dahsyat luar biasa. Lalu bagaimana jika cinta ini kita lalapkan kepada Allah? Bisakah kita mengorbankan berani untuk mati ketika kita membela cinta kita kepada Allah? Tentu kekuatan yang akan muncul lebih dahsyat daripada kedua hal tadi. Inilah cinta. Ya. Merubah sesuatu yang menjadi hina menjadi mulia, atau sebaliknya, yang mulia menjadi hina. Itulah cinta. Aduh, sampai situ apalagi nih. Baik, Ibu Ibrahim, aku mau. Cinta kepada selain Allah itu pasti berwujud. Cinta kepada wanita, Anda wujudnya kan? Dan itu memang sesuatu yang menjadi fitnah pertama. Di dalam ayat tadi yang saya bacakan, Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa, telah dijadikan indah di pandangan manusia. Kecintaannya, kesukaannya kepada sesuatu yang dicintai, yang disukai. Wanita. Ya. Ternyata wanita disebut pertama kali oleh Allah. Kenapa wanita disebut pertama kali dalam ayat ini? Karena fitnah yang lain ikut mengikuti fitnah wanita. Ya. Fitnah yang ditimbulkan oleh wanita ini bisa lebih dahsyat daripada fitnah yang lain. Jika wanita salah kita tempatkan makomnya. Apabila wanita salah ditempatkan pada makom yang tidak tepat, maka fitnahnya itu jauh lebih dahsyat bagi kaum laki-laki. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kita. Ma taraktu fitnatan adaru dirijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan sepeninggalku yang jauh lebih berbahaya ketimbang fitnah kaum wanita. Ketika kaum wanita ini salah diposisikan. Ya. Maka posisikanlah wanita sebagaimana fitrahnya. Sebagaimana Allah memuliakannya. Ya. Sebagai apa wanita? Yang dipimpin oleh kaum laki-laki dan yang menjadi penyempurna dari ibadahnya laki-laki. Ya. Maka jika wanita ini dieksploitasi apapun yang ada pada dirinya, dieksploitasi ke sensualitasnya, dieksploitasi suaranya, dieksploitasi kecantikannya, tunggulah kehancuran satu negeri. Ya. Kemuliaan satu negeri, kata para ulama, adalah ketika dia menghargai kaum wanitanya. Dan kehancuran satu negeri adalah ketika dia tidak bisa menghargai dan menghormati kaum wanitanya. Baik, Ibu-Ibu Makulanas, kembali pada ayat yang tadi. Jadi cinta kepada kaum wanita, ini memang menjadi fitrah manusia. Namun, jika dia salah dalam menempatkan cintanya kepada kaum wanita, maka dia akan menjadi petaka. Seperti tadi perempuan Allah. Kira-kira, apakah mereka bisa bersatu setelah mereka minum racun bersama? Kira-kira tempatnya di mana? Di surga apa di neraka? Di neraka. Ya. Maka yang... Apa kayak gini? Oh, apanya protes? Gak terdengar. Ya, yeah. Ahmad, gimana jelas suaranya? Wajah saya jelas? Kalau lebih jelas lagi di sana ya. Baik, aduh jadi lupa lagi tadi sampai mana kan? Udah diapalin tadi saya mau ngomong apa jadi lupa lagi ke batok. Neraka. Ya. Yeah. Nah kedua orang ini tidak mungkin akan berujung bahagia. Karena keduanya telah memilih cara yang salah untuk memaknai cinta. Ya. Dia memilih jalan yang salah untuk memaknai cinta. Andaikan kedua orang ini memaknai cinta sebagaimana Allah mengajarkannya kepada kita, maka dia akan berujung bahagia. Dia akan berujung bahagia. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS dan cintanya kepada Siti Sarah. Luar biasa. Apapun fitnah dunia tidak membuat mereka terpisah. Karena masing-masing memang sudah menjadi pribadi yang luar biasa dahsyatnya ya. Iwafillah rumahkumullah, kita lihat, kita belajar cinta yang sesungguhnya pada Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim memaknai cinta dengan sebagaimana fitrahnya. Luar biasa Nabi Ibrahim. Ketika dia menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman yang luar biasa tingginya. Ya, tidak ada yang lebih paham tentang Allah setelah Rasulullah kecuali Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim begitu mencintai Allah, apapun yang terjadi dia hadapi. Apapun dia korbankan, hatta nyawanya sendiri dia korbankan demi cintanya kepada Allah. Yang dahsyat cinta Nabi Ibrahim, berbagai macam petaka dan fitnah bisa dilalui dengan luar biasa. Sampai pun ketika dia harus membuktikan cintanya kepada Allah dengan berhadapan dengan Raja Namrud, dia hadapi. Inilah cinta ketika ada pada orang yang benar. Dan ketika dimahami dan diperlakukan dengan benar, akan menghambangkan seseorang itu pada derajat kemuliaan yang tinggi dan akan menyampaikan dia kepada kebahagiaan hati. Dan betapa dahsyat kekuatan cinta kepada Allah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim. Tidak dengan kata-kata lebay. Gimana kata-kata lebay? Ya, tidak dengan gunungkan kudaki, lautkan kuseberangi. Kemanapun kau pergi, aku akan ada di sampingmu. Kecuali kau mati, aku tidak akan ikut ke kuburmu. Nah, itu lebay kan? Tapi Nabi Ibrahim, tidak ada kata-kata lebay kecuali fitrahnya. Karena telah memahami arti cinta yang sesungguhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, segalanya adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan itu Nabi Ibrahim buktikan. Dan betul-betul yang namanya laut diseberangi, gunung didaki, dan api pun dihadapi. Coba yang saat ini betul-betul terkena cinta yang katanya cinta sejati, mau gak masuk api bareng-bareng demi cintanya itu? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim berani dibakar di dalam api demi cintanya kepada Allah. Maka keajaiban pun terjadi. Lebih dahsyat keajaibannya. Apa itu? Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api itu kan? Dan Allah perintahkan api menjadi dingin. Luar biasa. Ya nara, ya naru kuni bardan wasalaman ila Ibrahim. Ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Luar biasa. Nah, ini orang yang mampu menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cinta seseorang kepada anak pun tidak bisa berlebihan. Atau cinta Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar juga tidak bisa berlebihan. Para sekalian, cintanya Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar itu luar biasa. Begitu bertemu dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim sudah jatuh hati. Nabi Ibrahim merasakan ada getaran-getaran ketakwaan, getaran keteguhan hati, getaran kesabaran dari Siti Hajar. Yang saat itu diposisikan sebagai budak oleh Raja Mesir yang zolim. Begitu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Siti Hajar, ya saat itu kan Nabi Ibrahim datang dengan Siti Sarah ke Mesir. Lalu Siti Hajar ditugaskan untuk menghidangkan makanan minuman. Begitu menghidangkan makanan minuman, jantung Nabi Ibrahim berdetak lebih kencang. Masya Allah, ini imannya kuat sekali, tegarannya kuat sekali. Nabi Ibrahim merasakan itu. Ya, maka ternyata feelingnya Siti Sarah pun sama. Nah, kayaknya suami saya suka dia sama Hajar gitu. Ya, begitu. Pada Siti Sarah cantiknya luar biasa. Ya, apa kekurangan Siti Sarah? Tidak ada. Hanya tidak bisa memberikan, belum bisa memberikan anak. Tapi Nabi Ibrahim mendapatkan satu berita dari Allah, betapa Hajar ini akan menjadi istri yang luar biasa bagi Nabi Ibrahim. Nah itu, andaikan dia beriman kepada Allah, pasti dia akan memiliki keimanan yang dahsyat, kata Nabi Ibrahim. Nah disitulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jodohkan dia dengan saya, ya Allah. Ya. Ternyata qadarullah, Siti Sarah mengeluarkan sim L untuk Nabi Ibrahim. Karena faham dia. Padahal ketika nikah dulu dengan Nabi Ibrahim, kang cadu kang, lamun akang cadu kawin deui, lebih baik akang mati di hadapan neng. Kata Siti Sarah. Seperti itu. Tapi sehebat apapun keteguhan Siti Hajar, Siti Sarah, dia tidak bisa mempertahankannya ketika dia tidak bisa memberikan anak untuk Nabi Ibrahim. Hingga mau tidak mau keluarlah sim L. Apa sim L? Surat izin menikah lagi. Itu yang paling ditunggu-tunggu, Ustaz. Ustaz, sudah satu apa dua, Ustaz? Baru satu, Ustaz. Baru satu. Oh, sama, baru satu, Ustaz. Kita baru satu, Ustaz, ya. Bukan sudah satu, Ustaz. Nah, ya, kemudian Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar, Bapak. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Tidak lama lahirlah Nabi Ismail. Cemburulah Siti Sarah. Abong geus boga anak pohowe kan kolot mah. Tumpah kan kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Apalagi Nabi Ismail ini luar biasa juga ya cintanya kepada Allah. Salah satu gambaran bagaimana cintanya Nabi Ismail kepada Allah, bayangkan inilah indahnya cinta. Walaupun Nabi Ismail masih kecil, tapi ketika dia memahami arti cinta sesungguhnya, dia berani berkorban sama dengan ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail gimana? Ya bunayya nami an adbabuka fangzur badatara. Wahai anakku, aku bermimpi 3 kali berturut-turut, 3 malam berturut-turut, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah, kalau aku menyembelih engkau, bagaimana menurut pendapatmu? Namun budak zaman ayahnya segan aku maha jawaban kasih bapak. Ma, tinggali si bapak geus gelo, ba. Pira ku ujang nu dipencit. Tu munding nu pincit mangke Idul Adha. Pira ku ujang nu dipencit, ma. Kadé si bapak ku naon? Namun budak zaman sekarang seperti itu. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-matu marasata jiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, tunaikan apa yang Allah perintahkan padamu. Insya Allah kau akan mendapati aku sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Anak usia 9 tahun disembelih. 9 tahun tadi, kurang lebih ya, usia Nabi Ismail. Ada yang bilang 12 tahun. 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Ishak. Siap disembelih. Karena apa? Karena Allah. Logikanya iman cinta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan yang baik kalau dia tidak baik. Gak mungkin orang itu buruk dia mendapatkan yang baik. Kayaknya mustahil. Kalau ingin mendapatkan yang baik, maka baikkan dulu. Jika ingin mendapatkan cinta yang sesungguhnya, maka pahami cinta yang benar. Maka Allah akan hadirkan sesuatu yang layak untuk dicintai dengan benar. Itu perintah Allah. Gak usah dengan lebay pun, kalau cintanya benar pasti datang. Percaya silakan buktikan. Kalau sudah terbukti WA saya ya. Ustaz sudah terbukti Ustaz, benar. Ya baik, Bapak-Ibu. Kembali pada Nabi Ismail tadi. Saking cintanya Nabi Ismail kepada Allah, sekalipun dia harus disembelih, dia ridho kalau itu perintah Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim sudah melebahkan Nabi Ismail, Nabi Ismail sudah diikat kaki dan tangannya. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, apakah kau sudah menajamkan pisau itu? Sehingga aku merasakan kematian kesakitan tidak begitu lama. Sudah anakku, aku sudah menajamkan pisaunya. Zaman ayahnya budak saya dipencit jika itu kumapa? Tidak ada. Tapi karena cintanya kepada Allah Nabi Ismail. Dan benar Nabi Ibrahim mengajarkan cinta kepada Allah pada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail pun berani berkorban sekalipun harus dengan kematian. Dan apa yang terjadi pada Allah? Ketika mereka merarapkan cintanya kepada Allah, Allah muliakan mereka sepanjang zaman. Akan mereka sepanjang zaman. Ya. Ketika Nabi Ibrahim meletak pisau di lehernya Nabi Ismail, ada satu riwayat, namun riwayat ini tidak banyak digunakan. Katanya dalam riwayat ini, dalam kisah Sul Anbiya, bukan, rangkaian cerita dalam Al-Quran, kalau tidak salah ya, Nabi Ibrahim meletakkan pelipis Nabi Ismail di pahanya. Lalu lehernya itu kemudian pisau yang tajam diletakkan ke lehernya, memejamkan mata Nabi Ibrahim sambil tidak kuat meneteskan air mata. Lalu Nabi Ibrahim menarik pisau yang tajam tadi sambil membaca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tarik. Darahnya mengenai paha beliau. Panasnya darah Nabi Ismail yang dikira Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim membuat Nabi Ibrahim tidak kuat menahan tangisannya, meledak itu tangisannya. Tapi karena itu perintah Allah, dia taati karena Allah. Nabi Ibrahim karena fokus kepada penderitaan bagaimana sakitnya Nabi Ismail tidak menyadari kalau sebetulnya yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi gibas. Dalam satu riwayat itu adalah kambing gibas yang dulu dikurbankan oleh Habil. Kurbannya Habil itu tidak dibakar dengan api, tapi diangkat ke langit, diturunkan menggantikan Nabi Ismail. Tidak sadar kalau ada yang berdiri di sampingnya mengatakan, melanjutkan ucapan talbiyahnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Tarik lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang jawab lagi? Siapa? Nabi Ismail. Kayak saya nunggu jawab sih. Arisa, ditinggalin ternyata. Gibas, Allah. Maka apa yang terjadi? Allah memuliakan mereka setiap tahun. Jutaan manusia mengikuti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan melakukan pengorbanan yang dilakukan Nabi Ismail. Demi apa? Demi cintanya kepada Allah. Betul? Luar biasa. Nah itulah cinta ketika digunakan dengan benar dan diperlakukan dengan benar sebagaimana makom yang Allah berikan. Ya, tapi orang yang salah menaruh cinta, maka orang akan mengutuknya sepanjang jalan. Isof dan Nailah itu terkenal dua pemuda, pemuda yang sejoli yang cintanya luar biasa. Jadi kalau di Eropa ada Romeo dan Juliet, di zaman sebelum Rasulullah diutus ada Isof dan Nailah. Isof, Romeo, Nailah, Juliet. Mereka terkena panah asmaranya Cupid. Hati-hati, kalau sudah terkena panah asmara Cupid, dia akan menderita berbagai penyakit. Kalau tidak TBC, malah rindu tropi kangen. TBC, tekanan batin, cinta. Gejalanya demam, demam asmara. Ya. Apa yang terjadi? Itu tadi. Kalau tidak ketemu yang tadi, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, karena teringat sepulang. Ya. Maka keduanya SMS-an. Yusuf, aku sudah kangen berat sama kamu. Aku juga sama Naila, aku kangen berat sama kamu. Seberat berapa kilo sih kamu? Ya. Maka keduanya mengatakan, tidak ada yang bisa membuat rindu kita hilang. Tidak ada yang bisa mengobati cinta kita ini. Melainkan dengan pertemuan bersama. Artinya kita harus bertemu. Sepakatlah mereka untuk bertemu. Padahal pertemuan bukan mahram, walaupun jahiliyah. Itu kalau ketahuan, hukumannya cambuk. Bayangkan, yang jahiliyah saja, kalau pacaran, ketahuan dicambuk. Ayo nak. Dikawinkan, dicontohkan malah nepika. Hamil. Itu filmna ayat. Ayat filmna kan? Non filmna. Ya itulah yang kebiru-biruan ya. Luar biasa itu dipertontonkan dan dicontohkan bagi generasi milenial supaya lebay kayak mereka. Hati-hati Prof. Sulaiman. Itulah cinta yang menjerumuskan manusia kepada kehinaan di dunia dan di akhirat. Hina di dunia dan di akhirat. Karena yang menang adalah setan berhasil mempertemukan mereka. Ingat, sebelum ada ikatan nikah, setan akan selalu menggoda untuk bersama-sama, untuk bersetuhan, bahkan berzina. Setan membuat indah apapun yang dipandangan keduanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kata Rasulullah. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya berhadapan dengan laki-laki mahramnya, maka setan akan berdiri di kepalanya, membuat indah apapun yang ada pada dirinya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka sang laki-laki tidak akan pernah melewatkan pandangannya kepada wanita tadi. Terbukti ya perempuan. Ali bin Abi Thalib kayak gitu. Punten ceritanya kesana kemari perempuan. Gak apa-apa dilanjut. Masih ada waktu. Ya. Ketika Ali di Madinah itu membonceng Rasulullah di belakang. Ternyata berpapasan dengan wanita yang cantik. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ali. Yakfi ya Ali. Innalaka al-ula wa lasatalka as-saniyah. Awaluhu rahmah wa ba'daha al-ma'siyah. Ali, cukup-cukup Ali, pandanganmu itu pandangan yang pertama. Ya Rasul, ini juga pandangan pertama. Abi tengicep ya Rasulullah, bentar tadi. Pandangan pertama, Abi tengicep ya Rasulullah. Tinggal ikan itu tengicep. Sesungguhnya bagimu pandangan pertama. Pandangan pertama itu rahmat, agar kamu bersyukur. Tapi yang keduanya maksiat dan laknat bagimu, hai Ali. Ya tiba sekalian. Kalau kita memilih cinta dan bersatu menikah karena kecantikan, waspada. Karena kecantikan itu tidak akan berfungsi ketika masalah dalam rumah tangga terjadi. Bisakah menikahnya dengan kecantikan? Yang cari, hanya ingin mencari kenikmatan pertama, kecik menikmatan sesaat, maka rumah tangganya tidak lama. Pacaran 5 tahun, 1 bulan pernikahan cerai. Kenapa? Karena yang cari adalah kenikmatan yang pertama. Kenikmatan syahwat. Itulah pernikahan yang diawali dengan zina. Zina mata, melihat. Zina mulut, merayu. Zina tangan, membelai. Zina kaki, berjalan-jalan ke sana kedua. Pada akhirnya, berzinahlah mereka. Ya, itulah kehinaan manusia di hadapan Allah. Baik, penampilan sebenarnya kembali kepada cerita yang tadi. Jadi hati-hati, wajah bisa menipu. Ya. Cantik luarnya, tapi belum tentu cantik hatinya. Hanya dengan kecantikan akidah, kecantikan imanlah yang akan menyelesaikan permasalahan di rumah tangga ketika menikah. Jadi sekali lagi, setan akan menggoda manusia ketika belum ada ikatan nikah, supaya bersatu, pada akhirnya berzina. Selesai tugas setan. Ketika sudah menggoda manusia untuk bercerai dan bercerai. Gitu. Ya, itulah tipu daya setan. Maka ketika kita mengalami itu, berarti kita telah memberikan jalan bagi setan untuk menang menguasai kita. Dan Allah kalah hukumnya dalam diri kita. Maka apakah Allah mulia kepada kita, apa ridho pada kita? Tidak. Itulah kondisi di mana Allah murka, iblis kecewa. Iblis kecewa ketika kita, dan Allah murka karena kita telah maksiat. Nah, itulah gambaran cinta yang jika salah kita menempatinya dan salah menempatkannya. Baik, kemudian juga tentang cinta kita kepada seorang wanita. Itu yang telah dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim juga. Cintanya Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar adalah cinta yang benar. Memposisikan Siti Hajar sebagaimana makom yang Allah muliakan kepadanya. Ketika Allah ingin menunjukkan keimanan yang dahsyat dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun rela. Walaupun Nabi Ibrahim cinta pada Siti Hajar dan baru melahirkan anak yang bersih merah, tapi karena perintah Allah. Cinta kepada Allah tidak akan terkalahkan oleh cinta kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim mumtaat ya. Bagaimana cintanya, penampilan ujiannya? Nabi Ibrahim, memang ini solusi dari Allah untuk konflik, bukan konflik ya. Retakan, getaran-getaran KDRT. Tanda petik istilahnya KDRT. Sebetulnya tidak menjurus KDRT, tapi seperti itulah. Maksudnya begini, Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar kan? Ya, cemburu karena Nabi Ibrahim tumpah kasih sayangnya pada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail kemana? Ke Mekah. Bayangan Nabi Ibrahim akan dibawa ke tempat yang indah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Makin jauh makin tandus. Ketika ada tempat yang indah, Nabi Ibrahim bertanya pada pada malaikat Jibril. Ya Jibril, aku nak tandus. Jibril, apakah aku akan ditempatkan Allah di sini? Ibrahim, karena dia keluar. Tunggu lo bertanya, atau kayak aku mau orang ya tuh. Bahasa saya. Sampai pada akhirnya di tempat yang di lembah yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Itu kata Nabi Ibrahim, di lembah yang tandus tidak ada kehidupan, tidak ada selembar rumput pun, tidak ada satu ekor semut pun, tidak ada siapapun, tidak ada setetes air pun ditempatkan di situ. Itu ujian bagi dua orang yang mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Dan ujian bagi mereka yang betul-betul mencintai Allah. Maka hebatnya cinta mereka kepada Allah. Tandusnya Mekah saat itu tidak membuat mereka putus asa dan berbalik ke belakang. Tidak. Ya. Berat memang bagi Nabi Ibrahim meninggalkan orang yang dicintainya di tempat yang tandus seperti itu. Dan itu memang tidak manusiawi. Menurut hitung-hitungan manusia. Tapi kan ini perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, gak mungkin Allah menzalimi mereka. Baik. Dilakukan. Aku minta hatimu karena aku cinta padamu ya Allah. Akan aku lakukan. Ditinggalkanlah mereka di padang yang tandus tadi. Ya. Setelah membuat tenda yang indah buat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Selesai, dikecuplah kening Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sambil nangis tuh Nabi Ibrahim. Kayak ayah naun cirambai nyium kena ta'ar. Buah-buah ya. Ya. Lihatnya. Ternyata betul yang dikhawatirkan. Pergilah Nabi Ibrahim. Mereka mana Ibrahim? Ditarik sama Siti Hajar. Aina anta dahib ya Ibrahim? Tasrukuna huna? Unzur hi walada. Mau kemana engkau Ibrahim? Kau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Lihat dong, bisakah kami bertahan? Cing mikir atuh kang. Namun bahasa ayeuna. Ya. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Tapi itulah yang harus dilakukan demi cintanya kepada Allah. Kan? Hanya tetesan air mata yang menjawabnya. Berbalik lagi, maju lagi, ditarik lagi bajunya. Ajib soal ya Ibrahim. Aina anta dhaib. Ya. Tidak bisa menjawab lagi. Curiga Siti Hajar. Nah inilah, keluarlah kecantikan hati Siti Hajar. Inner beauty. Nah ini kan. Kalau nyari istri, korek supaya inner beauty-nya keluar. Allahu amarka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan aku di sini? Itu pertanyaan itu tunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim. Bala ya zati Allahu amara nabi hada. Betul, wahai istriku. Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kamu di sini. Apa jawaban Siti Hajar? Nah, ini kan yang layak kita jadikan istri, kan? Apa jawaban Siti Hajar? Idzan la yudayya anna. Kalau begitu hatiku tidak akan kecut, wahai suamiku. Idham! Ifal ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Pergilah, wahai suamiku. Hatiku tidak akan kecut, tidak akan takut. Kalau ini perintah Allah, tunaikan apa yang menjadi perintah Allah. Namun isi orang sigak itu bahagia sebenarnya. Enggak, istri saya udah kayak gitu. Teh, jangan bilang istri saya, teh. Saya cerita ini. Baik, kan? Kalau milih istri, uji kadinya. Namun benar maneh bogoh ka urang, yuk ka dieu mana? Bawa ke padang pasir, tinggalkan dirinya ti lupae. Namun bertahan 3 hari 3 malam jadi istri, kan. Gede. Ini menasihati supaya cepat nikah. Gitu, kan. Biasa. Ketika kita mencintai Allah dengan benar, akan Allah hadirkan orang-orang yang memiliki persepsi yang sama tentang cinta. Tapi kalau cinta kita kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Itulah cinta. Baik, alhamdulillah ternyata saya bisa berbicara apa namanya ya tentang cinta. Walaupun kesana kemari, terima kasih Bapak Ibu sudah, Ibu Abdullah sudah memperhatikan dan mendengarkan. Ustaz, saya agak berbeda mungkin ya penjelasan dengan Ustaz. Saya mah kesana kemari, Ustaz. Ustaz sudah terstruktur tadi. Baik, pada mulai sekarang dengan mati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi kita. Untuk kita coba tidak lebay dengan cinta, tapi pelajarilah bagaimana orang yang betul-betul bisa memanai dengan cinta dengan baik. Alhamdulillah, jika kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, maka solehkan diri kita. Jangan harap jika kita tidak soleh, Allah akan memberikan jodoh yang soleh. Tidak. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Konsep penjodohan itu seperti itu. Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu yatayyibin, wat-tayyibuna yatayyibat. Wanita-wanita yang buruk tidak akan menjadi jodoh, melainkan bagi laki yang buruk pula. Dan laki-laki yang buruk akan menjadi jodoh bagi perempuan yang buruk. Perempuan yang baik akan menjadi pasangan hidup bagi laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik akan menjadi jodoh bagi perempuan yang baik. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang benar, maka benarkan diri kita. Jika kita ingin mendapatkan orang yang mencintai kita karena Allah, cintai Allah dengan benar, maka Allah akan menghadirkan orang yang sama-sama mencintai kita dengan Allah. Maka kecintaan kita akan menghadirkan keajaiban yang dahsyat, walaupun berbagai macam onar menghadapi kita. Terima kasih. Dan Allahu yakum azim wa qum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang mencintai seseorang melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaannya begini dulu, kenapa sih kita harus mencintai Allah? Ini kan pertanyaan yang penting sekali harus kita jawab. Baik, Teman-teman sekalian, kenapa kita harus mencintai Allah? Maka sebetulnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam satu hadis sahih, salasun man kunna bihinna wajada halawatal iman. Ada tiga golongan. Barang siapa yang tiga golongan ini mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Barang siapa yang tiga golongan ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Apa halawatul iman? Nikmatnya iman. Nikmatnya iman itu seperti apa? Hasan Bisri mengatakan, nikmatnya iman itu adalah ketika kita beribadah terasa nikmatnya itu. Jadi ketika kita takbir, Allahu Akbar, nikmat takbirnya itu. Ada enggak orang yang luar biasa berlama-lama dengan Al-Quran? Seakan-akan Al-Quran itu enggak bisa pisah dengan dirinya. Ingin aja dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan halawatul iman. Ada orang yang senang bersedekah karena dia sudah mendapatkan halawatul iman. Karena ada orang yang senang sekali mengajari orang lain, betul enggak? Mau satu orang, mau dua orang, mau seribu orang, dia lakukan dengan begitu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan halawatul iman. Ada orang yang ketika dia melihat orang lain itu, Masya Allah, harus dibantu, dia tolong dengan tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan halawatul iman, nikmatnya iman. Hasan Basri dalam satu kisah mengatakan, andai kata satu sujud yang khusyuk dapat bisa aku beli, maka aku akan beli dengan seluruh kekayaan yang aku miliki. Dahsyat. Satu sujud itu berapa lama sih? Ada 5 menit? Ah, model-model kita enggak mungkin 5 menit, betul tidak? Cepat banget. Tapi andai kata satu khusyuk ini bisa aku beli, maka aku beli. Nah, itulah halawatul iman. Artinya manisnya iman. Bahasa lainnya adalah surga dunia. Jadi kalau antum mendapatkan apa itu surga dunia? Surga dunia adalah manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Ketika kita melakukan suatu amal saleh, terasa nikmat dalam hati. Idza saratka hasanatuk sa'adka sayiatuk fa anta mu'min, kata siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi katakan bosnya, ketika engkau suka gemar kepada amal saleh dan membenci kemaksiatan, engkau sudah termasuk orang yang beriman. Fa anta mu'min, masyaallah. Nah, bagaimana sekarang kalau orang mencintai melebihi Allah? Dalam ayat kan ada, ya. Ada sebagian orang yang menjadikan andad Allah itu tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai seakan-akan karena mencintai Allah. Maka disebut andad. Andad adalah salah satu ataupun penyaing cinta yang mana cinta itu harusnya kepada Allah, tapi juga dia dicintakan kepada makhluk. Maka hukumnya apa? Musyrik. Syirik. Apa itu syirik? Jadi maaf ya, dalam kajian akidah salah satu yang akan membatalkan syahadat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita mencintai orang lain, maka jadikan orang lain itu adalah mendekat. Tadi dikatakan oleh siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Man aslaha ma bainahu aslahallah ma bainahu bainan nas. Barang siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. Jadi kenapa kita harus mencintai Allah? Karena ketika kita mencintai Allah, maka struktur cinta kita kepada istri, kepada suami akan pas, akan enak, akan nikmat. Jadi tidak akan bosan. Bolehlah yang namanya penelitian orang Brazil itu bahwasannya cinta itu hanya berujung 4 tahun, betul tidak? Silahkan, betul enggak? Bolehlah yang namanya kita mencintai orang-orang yang tidak cantik itu menjadi tidak maksimal cintanya, silahkan. Tapi akan habis ketika kita cintanya kepada Allah. Jika kita cinta kepada Allah, maka berapa tahun pun Allah akan kalkan cintanya. Disebabkan apa? Karena Allah tidak hanya memberi rasa cinta dalam aspek fisik, tapi memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kenikmatan, memberikan kesungguhan, memberikan yang namanya itu mawaddah. Apa itu mawaddah? Kecintaan yang berujung pengorbanan. Itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena fokusnya bukan cinta dalam konteks fisik saja. Jadi ikhwani azza wa iyyakum, teman-teman sekalian, ketika orang mengatakan jauh cinta kita melebihi cinta Allah, hati-hati. Ya mungkin maksudnya bukan begitu, mungkin pertanyaannya. Tapi kok saya seakan-akan mencintainya lebih ya daripada sholat. Nah ini yang harus sholat kok biasa-biasa saja, nggak semangat, tapi ketika dikatakan, ih ada si dia kok cepet amat gitu kan ya, berarti yang harus belajarlah cara mencintai Allah dengan baik ya. Wallahu a'lam.